ada rasa cinta, hanya teman biasa saja. Karena ku sangka tergoda malah asmara. Ada cintamu dalam hatiku yang tumbuh bersemi. Bagaimana ku harus memulai, ternyata jadi satu problema cinta untuk mengucap kata mesra. Karena ku sangka hati tergoda malah asmara. Hey yeah, ada cintamu bagaimana.